Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillahilladzi la yukhibu rajiyahu wa la yaruddu da'iyah. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء إمام المتقين سيد المرسلين نبي الله وحبيب الله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين المجاهدين الطاهرين والذين اتبعوهم وساروا على دربهم إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد sahabat muslim dan muslimah sekalian dimanapun antum semua berada mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi kita dengan segenap rahmatnya, dengan segenap karunia-karunia terbaiknya, dengan taufik dan hidayahnya, sehingga kita senantiasa bisa memanfaatkan momentum demi momentum kehidupan kita untuk memperbaiki kualitas kehambaan diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat muslim dan muslimah, rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Kita melanjutkan membahas kitab Ad-Da'u wad-Dawa atau dengan judul lengkapnya Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala 'anid-Dawa'i Syafi, karya fenomenal dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu di antara akibat perbuatan dosa, anna tuba'idu 'anil 'abdi atau tub'idul abda anil malaikah, menjauhkan seorang hamba dari para malaikat atau menjauhkan para malaikat dari seorang hamba yang bermaksiat. Dan pada pertemuan yang lalu sudah disampaikan tentang berbagai keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim berdasarkan nas-nas dalam kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa para malaikat memang makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menemani orang-orang saleh, menjadi waliyan min awliyaihim, menjadi salah satu di antara wali-wali orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman, ba'duhum awliya'u ba'din, masing-masing menjadi wali yang lain, saling mencintai, saling tolong-menolong. Nah, malaikat juga demikian, dia menjadi wali bagi orang-orang yang beriman. Hanya bedanya, malaikat memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman, sementara orang-orang yang beriman tidak berakses untuk memberikan pertolongan kepada para malaikat, karena mereka memang tidak membutuhkan bantuan manusia. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada bagian akhir, ya sebelum kita masuk kepada sebab, akibat dosa selanjutnya, فَمَلَكُ الْمُؤْمِنِ kata beliau, يَرُدُّ عَنْهُ wa yuharibu wa yudafi'. Setiap malaikat yang diwakilkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjaga seorang mukmin, dia akan berperang membela seorang mukmin, ya, yudafi'u anhu, membela seorang mukmin, wa yu'allimuhu, bahkan mengajarkan kepadanya. Mengajarkan di sini wal murad bi ta'lim huna laisa huwa al-itiyan bi'ilmin jadid, bukan berarti mengajarkan tentang ilmu-ilmu yang baru, bukan itu. Kita'limihi di sini adalah membuka mata seorang mukmin untuk sadar akan kewajibannya, untuk sadar akan bahaya-bahaya dosa yang ada di hadapannya. Karena ta'lim di dalam bahasa Arab adalah membuat orang lain tahu, itu ta'lim. Makanya hakikat daripada ta'lim sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad, sering dinukil oleh Syekh Muhammad Salih Al-Usaymin rahimahullah ta'ala, raf'ul jahli anin nafsi wa anil ghair, itulah ta'lim, menghilangkan unsur ketidaktahuan dari diri kita dan orang lain. itulah yang dimaksudkan dengan ta'lim. Maka ketika malaikat ya, mengajarkan, memberikan ta'lim kepada seorang mukmin, artinya membuka mata seorang mukmin sehingga dia mengetahui, melihat jelas tentang larangan-larangan Allah dan perintah-perintah Allah yang ada di hadapannya. Selama ini mungkin tertutup oleh syahwat, selama ini mungkin terhalangi ya oleh bisikan-bisikan setan. Ketika seorang mukmin banyak beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, malaikat akan membukakan hijab tersebut. Itu yang dimaksudkan. Wa yusabbituhu, kemudian meneguhkan pendirian seorang mukmin. Wa yushajjiuhu, memberikan motivasi kepadanya. Maka fala yaliqu bihi ayyusi ajwarahu wa yubaligha fi adahu. Tidak pantas seorang mukmin ya, tidak pantas bagi seorang mukmin dalam kondisi demikian melakukan hal yang buruk ya, bersikap tidak pantas, bersikap jelek kepada malaikat yang menjadi tetangganya. Di sini digambarkan sebagai jiwar. Di annahu bi jiwaril mu'min, karena seorang malaikat, nasab seorang malaikat, agak sulit kita menyebutkannya. Karena malaikat ya, kalau dia bilang seorang nanti manusia ya. Karena malaikat bi jiwaril mu'min, berada di sisi seorang mukmin, ibarat tetangganya. Tidak pantas seorang mukmin itu berlaku buruk kepada tetangganya, yang paling tetangga yaitu malaikat. Wa yubaligu fi adahu, menyakitinya atau menyinggungnya. Wa tardihi anhu, apalagi sampai mengusirnya. Wa ibadihi, menjauhkan malaikat itu dari sisinya. Ya, secara hukum kepantasan kan tidak layak. Ini seorang yang sangat dekat dengan seorang mukmin, yang berusaha menyelamatkan seorang mukmin, membantu seorang mukmin, memberikan motivasi kebaikan kepada seorang mukmin, kok malah dijauhkan dari dirinya, itu kan enggak pantas. Fa innahu dhaifuhu wa jaruh. Malaikat itu ibarat tetamu ya, dan ibarat tetangga bagi seorang mukmin. Wa idza kana ikramud dhaifi minal adamiyina. Kalau menghormati tamu atau tetangga sebagai sesama manusia, wal ihsanu ilal jari, berbuat baik kepada tetangga, min lawazimil iman wa mujibatihi, termasuk diantara bentuk konsekuensi keimanan kita di hadapan Allah. Salah satu bentuk hal yang wajib dilakukan oleh orang yang beriman dengan imannya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu. Kalau orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menghormati, memuliakan tamunya, menghormati, memuliakan tetangganya. Konsekuensi iman. Kalau ya, kepada tetangga sesama manusia saja kita wajib menghormati sebagai bentuk konsekuensi iman, fama dhannu bi ikrami akramil adyaf, lalu bagaimana sikap kita terhadap tetamu yang paling mulia, wa khairil jiran, tetangga yang paling baik, wa abarihim, tetangga yang paling banyak menebarkan sisi kebaikan kepada kita. Karena sebagaimana telah disebutkan, tidak ada teman yang lebih baik daripada malaikat. Ya, tidak ada tetangga dan tetamu yang lebih baik dari malaikat. Manusia baik di satu waktu bisa berubah di waktu yang lain. Manusia itu mencintai kita di satu waktu, bisa membenci kita di waktu yang lain. Manusia bisa menjaga, membantu menjaga keselamatan kita karena dia menyayangi kita. Suatu saat bisa silap, bahkan mencelakakan kita. Tidak heran ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Padahal itu terjadi antara orang yang mengaku saling mencintai. Itu sesama manusia, tapi malaikat enggak. Malaikat kalau sudah dekat dengan seorang hamba, maka yang diberikan murni kebaikan. Ya, karena itu perintah Allah dan malaikat sekali lagi la ya'sunallaha ma amarahum, tidak akan pernah bermaksiat ketika diperintah oleh Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, selalu menjalankan apa yang diperintah oleh Allah. Sekali lagi, kalau terhadap tamu manusia dan tetangga manusia kita berbuat baik, apalagi kepada tetangga dan tamu terbaik yaitu malaikat. Wa idza azal 'abdul malaka bi anwa'il ma'asi, ketika seorang hamba menyakiti malaikat ya, menyinggung malaikat bil abi anwa'il ma'asi, dengan cara melakukan banyak perbuatan maksiat, wa zulmi, kezaliman, wal fawahis, perbuatan-perbuatan amoral. Jadi fawahis itu jamak dari fahishah, dari kalimat fuhsun. Fuhsun itu diddul haya, lawan kata dari malu. Jadi kalau haya malu, kalau fahish itu tak tahu malu, tak bermoral. Maka saya lebih cenderung menerjemahkan dengan amoral. Biasanya orang menerjemahkan dengan keji. Ya, perbuatan keji dan mungkar. Fahsya wal mungkar. Ya, tetapi keji itu tidak pas menjadi terjemahan. Mungkin keji bagian daripada fuhsh, tapi keji itu bukan fuhsh. Ya. Jadi keji itu termasuk bagian perbuatan yang tidak bermoral gitu ya. Tidak tahu malu gitu ya. Tetapi tidak setiap yang tidak tahu malu adalah keji. Ya, jadi setiap yang berlawanan dengan konsep rasa malu yang merupakan bagian daripada kebaikan seorang mukmin itu disebut dengan fuhsh atau fahisha. Karena al haya khairun kullu. Ya, rasa malu yang fitrah yang ada dalam diri seorang mukmin itu adalah kebaikan seluruhnya. Ketika orang melakukan tindakan yang berkebalikan dengan itu, maka dia melakukan fahisha. Itu intinya begitu. Nah, ketika seorang hamba menyinggung dan menyakiti malaikat dengan melakukan beragam jenis kemaksiatan, melakukan kezaliman, melakukan perbuatan amoral, da'a alaihi rabbahu wa qala la jazakallahu khaira, maka malaikat juga akan mengadu kepada Allah, ya, memberikan statement buruk atas diri seorang hamba. Ini sebenarnya merupakan makna. Adapun lafal secara demikian dalam hadis Allah wa'alami bisab, kita belum pernah mendapatkannya, tetapi saya yakin ini adalah merupakan makna yang disimpulkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dari banyak hadis. Ya, karena salah satu contohnya misalnya orang yang sedang tertimpa musibah karena penyakit. Itu malaikat akan melihat, Allah akan menyuruh malaikat melihat apa yang dilakukan seorang hamba. Ketika dia bersabar, dia mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillah ala kulli hal, lalu dia tabah dalam menjalaninya, maka Allah akan menyuruh malaikat itu mendoakannya, malaikat menemaninya, malaikat menguatkan jiwanya. Tetapi ketika dia itu melakukan tindakan yang tidak benar di pandangan Allah, dia itu mengecam, dia itu mengeluh, dia tidak sabar, dia lupa dan lalai untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillahi ala kulli hal, dan sejenisnya, maka Allah menyuruh malaikat itu untuk menjauhinya. Nah, jadi ini salah satu di antara makna bahasanya ketika seorang hamba itu berbuat kemaksiatan, ya malaikat mengadu kepada Allah, nih si hamba ini ternyata begini, ya kalau begitu sudah jangan dekati dia. Kama yad'u lahu idza akramahu bitta'ati wal ihsan. Karena kebalikannya, ini namanya mafhumul mukhalafah. Karena kebalikannya ketika seorang hamba berlaku baik memuliakan malaikat dengan berlaku kebaikan, dengan melakukan ibadah, malaikat akan mendoakan yad'u lahu bitta'ati wal ihsan, ya, agar si hamba itu senantiasa taat, semakin taat dan semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'du as-sahabah inna ma'akum man la yufariqukum fastahyu minhum wa akrimuhum. Kalian itu selalu ditemani oleh makhluk-makhluk Allah yang tidak akan berpisah dengan kalian. Fastahi minhum, maka bersikap malulah di hadapan mereka, muliakanlah mereka. Karena kalau itu tidak dilakukan, maka makhluk-makhluk ini akan menjauh dari kalian. Wala al-ama mimman la yastahi minal karimil azim. Ya, wala yujilluhu wala yuqtiruhu waqad nabaha Allah Subhanahu wa taala ala hadzal makna. Sangat tidak pantas kalau seorang hamba itu tidak malu, ya, terhadap makhluk yang begitu mulia dan tinggi derajatnya di sisi Allah, tidak memuliakannya, ya, tidak menghormatinya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan itu di dalam Al-Qur'an, wa inna 'alaikum lahafizin. Sesungguhnya kalian selalu ditemani oleh para malaikat pencatat amal kebajikan dan keburukan, kiraman katibin. Malaikat yang sangat mulia, yang senantiasa menuliskan apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan dari diri kalian. Ya alamuna ma taf'alun. Mereka senantiasa mengetahui apa yang kalian lakukan. Ya, jadi ibaratnya, sederhananya analoginya begini. ketika kita melakukan perbuatan maksiat, dilihat oleh orang yang kita hormati, kita pasti akan malu. Kalau kita berbuat kejahatan, dilihat orang-orang yang tidak kita kenal sama sekali, yang kita tidak punya penghormatan, mungkin kita malu, tapi tidak seberapa malu. Tapi bagaimana kalau itu adalah orang yang kita hormati? Orang tua, anak, tetangga, teman baik, guru, murid. Maka kita pasti akan malu gitu. Melakukan itu di hadapan mereka. Meskipun bisa jadi mereka enggak sadar. Kita melakukan perbuatan maksiat, ada orang lihat. Kita tahu dia, belum tentu dia tahu kita. Belum tentu dia nyadar kita. Nah, bagaimana ketika kita melakukan perbuatan di hadapan makhluk-makhluk yang sangat mulia, yang seharusnya kita muliakan? Malaikat Allah yang dijadikan sebagai teman-teman kita. Apakah kita tidak merasa malu di hadapan mereka dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat? Apakah kita membiarkan mereka itu menjauh dari kita karena kita berbuat maksiat? Ya. Ini yang disebutkan dengan istilah rasa malu kita kepada para malaikat. Ai istahyi min haula'il hafirin. Hendaknya kalian malu kepada para malaikat yang selalu menjaga itu, al-kiram, dengan segala kemuliaan mereka. Wa akrimuhum, muliakan mereka. Wa jilluhum, hormati mereka. Ayyarau minkum ma tastahyuna ayyarakum alaihi man huwa mislukum. Jadi hendaknya kalian tuh malu kalau sampai mereka itu melihat apa yang kalian lakukan. Sebagaimana kalian malu kalau ada orang-orang sesama kalian, sesama manusia melihat kalian berbuat demikian. Wal malaikatu tata'azza mimma yata'azza minhu banu Adam. Intinya malaikat itu akan merasa terusik dengan segala sesuatu yang bisa mengusik Bani Adam. Bahkan keterusikan mereka lebih nyata. Ada manusia yang begitu melihat kita berbuat maksiat, kita malu, tapi mereka sebenarnya biasa-biasa aja. Ya. Mereka easy going saja. Ah, udahlah, masa bodoh. Karena mereka melihat kita terlalu sering berbuat jelek, akhirnya mereka masa bodoh. Manusia bisa beralih dari terusik menjadi tidak peduli sama sekali. Tapi malaikat gak begitu. Malaikat akan selalu merasa terusik dengan perbuatan maksiat yang dilakukan Bani Adam. فَإِذَا كَانَ إِبْنُ أَدَمْ يَتَأَذَّى مِمَّنْ يَفْجُرُ. Kalau manusia itu merasa terusik dengan orang yang berbuat nista, وَيَعْصِي بَيْنَ يَدَيْهِ, atau bermaksiat di depannya, وَإِنْ كَانَ قَدْ يَعْمَلُ مِثْلَ عَمَلِهِ, meskipun di waktu yang lain dia beramal baik seperti juga orang lain, tapi pada saat dia berbuat maksiat pasti orang tersebut merasa terusik. Ini teman ngaji saya kok begini, ya. Ini guru saya, guru ngaji saya kok gini. Ini murid saya kok gini. Ini orang tua saya kok gini. Anak saya kok gini, ya. Tetangga saya kok gini, ya. Padahal biasanya enggak. Famadzannu bi'adzal malaikatil kiramil katibin. Maka bagaimana lagi para malaikat? Bagaimana terusiknya mereka, tersinggungnya mereka dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan? Wallahul musta'an. Ya. Kesimpulan dari pembahasan bab ini, bahwasanya segala perbuatan dosa dan maksiat itu adalah potensi-potensi besar yang akan menjauhkan para malaikat dari kita. Padahal sekali lagi, mereka adalah sahabat terbaik kita, sahabat paling tulus kita. Ya, makhluk-makhluk Allah yang memang dijadikan sebagai teman-teman kita untuk bersama-sama mengajak kita masuk ke dalam surga. Ya, semakin banyak perbuatan maksiat yang kita lakukan, akan semakin jauh jarak antara kita dengan para malaikat tersebut. Kita masuk ke bab yang ke-55, atau sebab, maaf, akibat perbuatan dosa yang ke-54. Akibat perbuatan dosa yang ke-54. Al-ma'asi sababul halaki fid dunya wal akhirah. Hada babun wasi'. Ini bab yang sangat komprehensif sekali. Maksiat itu menyebabkan kebinasaan, dalam tanda kutip, di dunia dan di akhirat. Ya, menyebabkan kebinasaan, menyebabkan kesengsaraan total pada diri seorang hamba di dunia dan di akhirat. Kata beliau, wa min uqubatiha annaha tastajlibu mawadd halakil abdi fi dunyah wa akhiratih. Ini bahasa beliau, ya, bagus sekali. Perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat itu berpotensi, ya, untuk memunculkan segala wujud materi yang dapat membinasakan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Jadi dia memunculkan istijlab, Ya, tadinya materi-materi yang menghancurkan manusia ini terkubur dalam bumi, ya, terlindung dalam sepi. Tapi begitu seorang hamba berbuat kemaksiatan, ketika seorang hamba berbuat dosa, maka potensi-potensi tersebut tidak lagi tersembunyi, tapi muncul dan menjadi sebab sejati yang menghancurkan seorang hamba di muka bumi ini dan di akhirat Allah, di hadapan Allah nanti. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innaz dzunub, karena bahasanya begini kata beliau, dosa itu hiya amradun, tak ubahnya penyakit, dan memang penyakit, ya, hatta stahkamat mata, mata stahkamat qatalat, ketika penyakit itu memuncak, ya, ketika penyakit itu sampai kepada puncaknya, qatalat walabud, dia akan membinasakan manusia. Jadi yang namanya penyakit, ketika sudah sampai di puncaknya, ya, ketika masih sederhana, itu namanya inflamasi misalnya. Itu hanya radang, ya. Radang itu kalau di kulit itu hanya semacam bengkak-bengkak, kemerahan begitu. Lama-kelamaan menjadi jurah, luka. Ya, lama-kelamaan menjadi luka. Ketika menjadi luka, lama-lama bisa berpotensi mengalami misalnya tetanus, ya, mengalami infeksi. Semakin bertambah parah, dari penyakit yang tadinya hanya memar ringan saja bisa menjadi kanker yang ganas. Ya, ketika itu terjadi misalnya di usus seseorang, ketika itu terjadi misalnya di paru-paru seseorang, akibat masuknya unsur-unsur yang merusak organ-organ tubuh tersebut. Jadi dari penyakit yang sederhana bisa sangat berat. Bisa hanya dari radang tenggorokan sampai kepada kanker tenggorokan. Ya. Ketika sudah sampai kepada puncaknya, maka akan mematikan. Ya, jadi penyakit apapun itu, meskipun sederhana, kalau sudah sampai puncaknya, dia akan bisa mematikan. Meskipun dia bukan jenis penyakit yang asalnya adalah penyakit-penyakit mematikan. Wa kama annal badana la yakunu sahihan illa bi ghidha'in. Ini sebuah analogi yang luar biasa. Badan atau tubuh manusia itu kan tidak akan sehat kecuali apabila bi ghidha'in, diberikan gizi, diberikan nutrisi, yahfazu quwwatahu, diberikan nutrisi dan gizi yang akan menjaga energi tubuhnya. Yang pertama, wastifraghin yastafrighu biha almawadal fasidah. Dilakukan proses mengeluarkan segala unsur-unsur yang berbahaya yang ada dalam tubuh. Ya, tubuh itu akan sehat pertama ketika diberikan nutrisi, gizi akan menyehatkan dirinya, akan menyehatkan tubuhnya. Akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan tubuh kita. Yang kedua, dikeluarkan segala unsur berbahaya dari tubuh tersebut. Ya. Wastifragi yastafri bihal mawadil fasidah wal akhlat ar-radi'ah, segala bentuk elemen-elemen campuran dalam tubuh manusia yang akan merusak. Allati mata ghalabat alaihi afsadat, ya, kalau sudah mendominasi, unsur-unsur itu akan membuat tubuh menjadi rusak. Yang ketiga, wahimiyatin yamtani'u biha min tanawuli ma yu'dhi, melakukan proses pencegahan, ya, melakukan proses pencegahan atau melakukan proses apa, penjagaan tubuh kita dari segala sesuatu yu'dhi, yang bisa merusaknya. Wayakhsha dararahu, sesuatu yang dikhawatirkan akan membahayakannya. Ya, jadi tiga unsur tersebut harus dilakukan kalau kita mau sehat. Konsumsi yang bagus-bagus. Keluarkan dari tubuh yang jelek-jelek. Ya. Keluarkan dari tubuh yang jelek-jelek itu maksudnya bagaimana? Itu melalui berbagai macam cara. Buang air itu termasuk mengeluarkan yang tidak baik dalam tubuh. Ya, makanya kalau orang buang airnya itu tidak lancar, orang mengalami konstipasi, itu titik awal ketika seorang bisa mengalami berbagai macam penyakit, ya, karena kondimen usus, ya, sesuatu yang melekat di usus itu lama kelamaan akan menjadi penyakit, apalagi apabila yang melekat itu adalah unsur-unsur yang sudah jelas berbahaya, ya, bukan unsur-unsur alami dari proses pembuangan kotoran manusia. Jadi sekali lagi, dikeluarkan mulai buang air. Kalau tidak bisa dikeluarkan, itulah proses yang dilakukan dengan berbagai macam cara. Bekam itu termasuk di antaranya. refleksologi dan akupuntur dengan berbagai caranya, itu juga proses detoksifikasi namanya, ya, mengeluarkan unsur berbahaya dari tubuh kita. Nah, kalau bekam itu melalui darah yang dikeluarkan itu bisa oksidan, ya, oksidan yang ada di dalam darah itu dikeluarkan serta zat-zat berbahaya yang lainnya. Tapi kalau refleksologi dan akupuntur itu membuang atau melakukan proses detoksifikasi itu melalui air seni. Jadi seluruh yang buruk itu dikeluarkan melalui air seni. Tapi nyawanya sama. Ya, bahwa bekam, akupuntur, refleksologi itu intinya adalah proses detoksifikasi tubuh. Selain manfaat-manfaat lain, itu kajiannya khusus itu di dalam Tibun Nabawi, ya, bukan di sini. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi tubuh enggak akan sehat kecuali kalau diberikan nutrisi yang terbaik. Makanan yang terbaik, gizi yang terbaik, kemudian mengeluarkan unsur-unsur yang berbahaya dari tubuh, baru setelah itu melakukan penjagaan. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Bahkan dikatakan menjaga tubuh dari penyakit itu jauh lebih bermanfaat daripada mengobatinya. Ya, kalau udah keburu sakit itu susah, tapi lebih baik kita menjaga tubuh jangan sampai sakit. Nanti ada cara-caranya di dalam At-Tibbun Nabawi yang diajarkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi. Nah, kemudian selanjutnya kita kembalikan kepada pembahasan itu kalau tubuh manusia, ya. Fakadzalikal qalbu, begitu juga hati manusia. Qalb, ya, qalb itu kalau secara fisik. Ya, qalbun secara fisik dalam bahasa Arab, ya. Ya, jangan dicari dalilnya, ini bahasa Arab, ya. Qalbun secara fisik itu artinya jantung. Jadi kalau dibedah tubuh kita, ini qalbun, dan secara bahasa fisik qalbun itu adalah jantung. Tetapi secara makna abstrak, kata qalbun itu yang dimaksud adalah hati. Yang berarti adalah hati, jiwa kita. Itu qalbun. Nah, jadi di sini yang kita sering salah paham. Gitu. Kalau di dalam bahasa Indonesia, kita menggunakan yang ada di dalam tubuh kita itu hati. Yang kita gunakan adalah organ liver, ya. Jadi hati itu sebagai makna daripada hati atau jiwa yang ada dalam tubuh. Tapi kalau dalam bahasa Arab digunakan kalimat kata jantung, ya. Itu untuk mengibaratkan tentang hati yang ada di dalam manusia. Makanya kalau dalam proses terjemahan itu sering ruwet, ya, karena perbedaan konsep bahasa gitu loh. Inna fil jasadi la mudghah, di dalam tubuh itu, di dalam tubuh ini kan jasad ini. Itu ada sebongkah daging, idza salahat salahal jasadu, kalau dia sehat maka seluruh tubuh akan sehat. Wa idza fasadat fasadal jasadu, kalau dia rusak maka seluruh tubuh akan rusak atau sakit. Ala wahiyal qalbu, itu adalah jantung. Ya, jadi ini bukan persoalan dalil, ya. Ini memang bahasa Arab. Bahwa di dalam tubuh kita itu ada qalb, itu jantung, yang kalau dia sehat, sehat seluruh tubuh. Nah, hadis ini dijadikan perumpamaan. Jantung kita dengan seluruh anggota tubuh kita itu ibarat dari hati dengan amal perbuatan. Jantung sehat, tubuh sehat. Hati kita, perasaan kita sehat, jiwa kita sehat, maka amal perbuatan kita juga sehat. Nah, jadi itu sebagai bentuk kiasan, ya. Jadi kita kembali kepada persoalan. Nah, kalau kita terjemahan begini, dalam hati, dalam tubuh kita itu ada sebongkah daging. Apabila dia sehat, maka tubuh akan sehat. Kalau dia tidak sehat, tubuh tidak akan sehat. Itu adalah hati. Hati dalam bahasa Indonesia itu artinya liver. Dalam bahasa artinya kabid. Bukannya qalbun, tapi kabid. Jadi itu kesalahan terjemahan yang tanpa disadarin, karena adanya perbedaan konteks bahasa. Jadi, tapi nggak jadi masalah, ya. Itu bukan masalah yang prinsipil, itu hanya persoalan bahasa, ya. Kita kembali kepada persoalan. Fakadza likal qalbu, demikian juga jiwa kita, hati atau jiwa kita. La tatimmu hayatuhu illa bi ghidza, juga akan hidup dengan sempurna. Seperti juga tubuh kita, kan hidup dengan sempurna. Hanya dengan bi ghidza'in minal iman, diberikan nutrisi iman. Ya, nutrisinya beda. Kalau tubuh itu nutrisinya makanan, ya. Kalau ini minuman, kalau ini nutrisinya adalah iman wal a'mal as-salihah. Tahfazu quwwatahu, akan terus menjaga energi iman. Makanan sehat, minuman sehat itu menjaga energi tubuh. Maka makanan iman dan amal soleh itu juga akan menjaga energi keimanan kita. Energi hati kita. Wastifraghihi bitaubatin nasuh. Kemudian juga harus dilakukan proses detoksifikasi. Kalau udah keburu ada penyakit di dalam tubuh, ada oksidan, ada toksin, bagaimana? Harus dilakukan proses detoksifikasi dan proses oksidan drainage therapy, ya, oksidan drainage therapy artinya proses pembuangan oksidan dari tubuh. Nah, caranya untuk hati atau jiwa kita bagaimana? Bitaubatin nasuh, ya, bukan dengan bekam, ya, bukan dengan refleksologi, bukan dengan akupuntur, ya, bukan dengan fusat dan lain sebagainya, tetapi dengan taubat yang tulus. Yastafrighu bihal mawadal fasidata wal akhlat aradiah. Karena taubat yang tulus itu akan mengeluarkan materi-materi yang rusak dan campuran-campuran yang berbahaya yang ada dalam hati manusia. Yang ketiga, wahimiyatin, juga harus dilakukan proses penjagaan, pemeliharaan, ya. Ya. Jadi yang disebutkan dengan preventif, ya, tindakan-tindakan preventif. Jadi bukan kuratif, tapi preventif. Bukan pengobatan yang menyembuhkan orang dari penyakit, tapi pengobatan menjaga orang jangan sampai sakit. Wahimiyatin tujibulahu, yang akan menjaga hifdzus sihat, hati tetap sehat. Wa tajannubu ma yudaduha, menjauhkan hati dari hal-hal yang merusak. Wa hiya ibaratun antarki isti'mal ma yudadu sihha. Ini merupakan analogi, ya, analogi bagaimana untuk menjaga hati seperti menjaga tubuh gitu loh. Hindari tubuh kita dari zat-zat berbahaya yang ada dari luar tubuh. Begitu juga kita menjaga hati dari zat-zat berbahaya yang berasal dari luar hati. Ya. Mendengar yang tidak baik, melihat yang tidak baik, ya, itu akan menjadi zat-zat yang akan merusak hati seseorang. Wattaqwa, sementara ketakwaan, arti takwa dalam istilah syar'i, ismun mutanawilun, merupakan ungkapan yang meliputi lihadil umur salasa, tiga hal itu sekaligus. Kalau kita bicara takwa, menjaga ketakwaan, itu berarti menutrisi hati kita itu dengan amal salih, ya, kemudian mendoktifikasi hati kita itu dengan taubat, lalu menjaga hati kita itu dari unsur-unsur yang berbahaya, ya, menjaga dari unsur-unsur yang berbahaya itu dengan apa? Dengan ilmu dan iman. Dengan ilmu kita tahu apa yang membahayakan hati kita, apa membahayakan iman kita, ya. Dengan iman kita bisa menggunakan ilmu tersebut untuk menangkal hal-hal yang berbahaya untuk diri kita. Karena semata-mata ilmu tanpa iman nggak akan berguna, ya. Ilmu itu hanya akan mengklasifikasi saja. Ini salah, ini benar, ini berbahaya, ini tidak. Tetapi tidak memberikan kekuatan seseorang. Iman yang membuat seseorang itu kuat untuk meninggalkan hal yang berbahaya dan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Nah, ketakwaan manusia itu meliputi tadi. Orang bertakwa harus melakukan tiga hal tadi. Fama fata minha, kalau ada unsur yang terlewat, ada tindakan yang terlewat, fata minat taqwa biqadrihi, maka berkuranglah nilai ketakwaan seseorang. Ada orang rajin ibadah, rajin berzikir, ya, tapi malas bertaubat. Ini bahaya. Ini berbahaya sekali. Meskipun dia rajin beribadah, ingat, ya, kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawabun. Setiap orang itu berpotensi untuk melakukan banyak perbuatan dosa, dan sebaik-baiknya orang adalah yang paling banyak bertaubat. Seharusnya semakin banyak ibadah, taubatnya itu justru semakin berkelas gitu loh. Kalau dulu melakukan perbuatan dosa besar baru nyesal, lama-kelamaan melakukan perbuatan dosa kecil aja nyesel. Lama-kelamaan meninggalkan yang lebih utama saja nyesel gitu. Itu yang disebut dengan darajat, ya. Darajat taubah yang dijelaskan oleh para ulama. Level daripada taubat itu banyak gitu. Ada orang melakukan perbuatan dosa yang besar sekali itu dia baru nyesel. Ya. Tapi itu sudah taubat. Ada orang yang melakukan perbuatan dosa-dosa kecil dia bertaubat. Itu level yang lebih tinggi. Ada orang yang melakukan perbuatan yang masih diperdebatkan ulama itu dosa atau enggak, dia sudah nyesel. Ada lagi yang enggak melakukan dosa aja nyesel. Gara-gara apa? Gara-gara dia meninggalkan satu perbuatan yang disunnahkan, dianjurkan, karena dia melakukan perbuatan yang nilai keutamaannya lebih rendah. Coba bayangin. Loh, kenapa aku enggak lakukan ini? Nah, lupa melakukan sunnah, nyesel, ya. Jadi taubatnya ulama ussalaf digambarkan oleh para ulama gitu. Ada di antara para sahabat itu yang kalau berjalan di satu jalan dari sini sampai ujung lalu dia lupa berzikir, dia kembali lagi. Dalilnya adalah man ya'syu an dzikri rahman qayyid lahu syaitanan. Orang yang lupa berzikir kepada Allah akan ditemani setan. Dia enggak mau perjalanan tadi ditemenin setan. Dia balik lagi. Ulangi lagi dan berzikir. Nah, sahabat muslim dan muslimah, karena taubatnya itu udah kelas dan level ya, itu udah level advance ya. Ada orang yang masih intermediate, ada yang masih elementary ya. Ada yang masih trial and error ya. Taubat itu masih trial and error ya, kadang taubat kadang enggak ya. Kalau orang menyebutnya tomat ya, taubat sambal terus kumat ya. Kita kembali kepada pembahasan. Jadi itu wa idza tabayyana, kalau ini sudah bisa kita pahami, fadzunub mudaddatun li hadzal umur tsalatsah. Yang namanya dosa itu berlawanan dengan konsep ketakwaan yang tiga tadi. Jadi kalau ada orang bertakwa nih, kehilangan salah satu di antaranya, tadi sudah dikatakan itu akan rusak sebagian ketakwaannya. Senang ibadah tapi lupa tobat. Ada yang suka beribadah, suka bertobat tapi kehilangan yang terakhir ini. Kurang menjaga diri gitu ya. Kurang menjaga diri dari hal-hal yang berbahaya buat dirinya. Itu juga tidak baik. Nah, perbuatan dosa itu berlawanan dengan tiga konsep tadi. Ya, konsep penjagaan tadi itu berlawanan. Fa inna tastajribul mawadal mu'ziyah. Karena yang namanya perbuatan dosa akan menyebabkan munculnya zat-zat berbahaya yang akan merusak untuk hati dan jiwa kita. Wa tujibu takhlid mudad lil himyah. Akan menyebabkan seorang itu tidak mampu melakukan penjagaan terhadap perbuatan dosa. Wa tamna'ul istifraq bitaubatin nafsi, dan mencegah orang untuk bertaubat. Jadi tiga-tiganya dihalangi oleh taubat. Maaf, oleh dosa. Semakin banyak dosa semakin terhalangi. Ya. Jadi orang ada yang gara-gara dosa terhalangi untuk memasukkan unsur yang baik ke dalam tubuh. Tapi justru yang masuk ke dalam tubuh yang jelek-jelek. Masukin ilmu susah, masukin yang bermanfaat susah, tapi masukin yang jelek-jelek gampang. Ada orang yang karena banyak berbuat maksiat, akhirnya tidak mampu melakukan penjagaan diri. Ya, ketemu orang gibah, ikut gibah. Ketemu orang caci maki, dia ikut caci maki. Ya, ketemu orang bermaksiat, dia ikut maksiat. Nah, dan ada orang yang karena banyaknya berbuat dosa, dia tidak mampu bertobat gitu. Susah sekali hatinya itu dipaksa untuk taubat dari perbuatan dosa. Dan levelnya itu makin turun gitu. Dari dulu nyesel banget kalau berbuat dosa kecil, lama-lama berbuat dosa besar pun dia sudah enteng-enteng saja. Nah, ada orang yang diuji karena dosanya dengan tiga hal sekaligus tadi, ya. Benteng ketiganya itu jebol semua, dan ini yang berbahaya sekali. Fanzuru ila badanin 'alil, coba perhatikan badan orang yang sakit. Kata beliau, taraqamat 'alaihi al-akhlaq ar-radiyah. Maka tubuh orang yang sakit itu taraqamat 'alaihi al-akhlaq ar-radiyah, segala wujud campuran ya, segala wujud elemen-elemen campuran yang buruk, mawadul materi-materi penyakit itu berkumpul dalam dirinya. Orang sakit satu penyakit, tapi lihatlah yang dialami ada banyak symptoms ya, ada banyak symptom dan ada banyak side effects. Simptom itu semacam tanda atau gejala. Ya, side effect ini dari penyakit yang ada. Makanya kalau ada orang demam, ya, demam itu kadang-kadang hanya merupakan side effect-nya saja. Hanya merupakan sebagian dari mungkin simptom saja. Tetapi penyakit yang sebenarnya kita enggak tahu gitu. Mungkin dia demam karena tifus, demam karena malaria, ya. Demam karena penyakit ini, orang bisa demam karena penyakit mah, ya. Bisa demam karena penyakit gejala influenza dan lain sebagainya. Ya, kita kembali kepada pembahasannya. Jadi kalau orang yang sakit itu, segala elemen-elemen dan unsur-unsur yang buruk, unsur-unsur penyakit itu berkumpul dalam dirinya. Wa huwa la yastafriquha, dia tidak mampu mengeluarkan unsur-unsur buruk tersebut. Wa la yahtamilaha, tidak mampu menjaga dirinya dari unsur-unsur buruk tadi. Kaifa takunu sihhatuhu wa baqa'uhu? Ya. Kalau orang sakit seperti itu, bagaimana akan bisa diharapkan dia akan kembali sehat dan bertahan? Ya, jadi kalau ada orang sakit, yang segala hal yang tiga tadi berkumpul dalam dirinya, ya, unsur yang jelek masuk, yang jelek di dalam nggak bisa dikeluarin, ya, kemudian dia tidak bisa memasukkan unsur-unsur yang bermanfaat. Ya, orang yang semacam ini akan sulit mencapai kesembuhan. Itu perumpamaannya demikian. Laqad ahsana al-qa'il, ada ungkapan dari syair, seorang penyair yang luar biasa. Jismuka bilhamiyyati hasantahu. Kamu bisa menjaga tubuh kamu dengan melakukan tindakan preventif, ya, yang bisa menjaga kesehatannya. Makhafatan min alamin tari', karena kita khawatir akan datang penyakit secara tiba-tiba. Wa kana aula bika an tahtamiya, maka akan lebih layak lagi seandainya diri kamu menjaga diri kamu minal ma'asi, dari perbuatan maksiat. Khasyatan nar, karena kamu takut akan neraka. Ya, jadi kalau seorang itu menjaga tubuhnya dari penyakit yang datang tiba-tiba, maka dia lebih pantas lagi untuk menjaga dirinya dari perbuatan maksiat, karena dia takut terhadap siksaan neraka yang menyala-nyala. Faman hafizal quwwata bimtithalil awamir, orang yang menjaga energi tubuhnya dengan banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan Allah. Wasta'malal himyata, dan menggunakan tindakan preventif, bijtinabin nawahi, menjauhi yang dilarang Allah. Wastaghfarat taqlid, lalu melakukan detoksifikasi, bitaubatin nasuh, dengan taubat yang tulus. Lam yada' lil khairi matlaba, maka dia tidak akan menyisakan sedikit pun ruang untuk tidak dimasuki oleh kebaikan. Wala min syarri mahraba, tidak menyisakan sedikit pun ruang untuk menghalangi keburukan itu lari dari dirinya. Wallahul musta'an. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu di antara yang dijelaskan di sini, ya, bahwa yang namanya perbuatan dosa itu sababul halak, sebab kebinasaan seorang hamba. Maka kalau dikatakan apa yang paling banyak menyebabkan kerusakan di muka bumi ini, tidak lain dan tidak bukan adalah dosa. Ya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, janganlah kalian rusak bumi ini setelah Allah perbaiki. Jadi Allah memperbaiki bumi ini dengan diutusnya para nabi, para rasul, ya, agar orang-orang berbuat ketaatan, agar orang senantiasa beribadah kepada Allah. Maka orang-orang yang merusak bumi ini adalah yang menghancurkan ajaran para nabi, menghancurkan ajaran para rasul. Dulu umat-umat terdahulu sudah melakukan pengerusakan tadi, kalangan Bani Israel, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Mereka yang menghancurkan agama yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Sehingga datanglah nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin. Ya. Maka tugas para ulama di kalangan umat Nabi Muhammad itu seperti tugas para nabi dulu. Karena dulu nabi kalau sudah dikhianati oleh pengikut-pengikutnya setelah mereka wafat, itu muncul nabi baru memperbaikinya. Lalu mereka berkhianat lagi, muncul nabi baru. Begitulah yang terjadi. Musa dengan Tauratnya, Nabi Isa dengan Injilnya. Tapi di akhir zaman ini tidak akan ada nabi baru lagi. Maka para ulama lah yang mengambil tongkat estafet memperbaiki kondisi agama ini. Jadi orang-orang yang tidak menyebarkan ilmu, orang-orang yang tidak dekat dengan para ulama, orang-orang yang ikut nimbrung berlaku dosa dan maksiat, orang yang ikut nimbrung melakukan perbuatan-perbuatan jelek di muka bumi ini, humul mufsidun. Mereka itulah orang-orang yang merusak di muka bumi ini. Allah menurunkan para nabi dengan ajarannya, mereka datang dengan hal-hal yang merusak ajaran-ajaran tersebut. Kira-kira sederhananya seperti itu. Itulah yang menyebabkan kerusakan di muka bumi ini. Kemudian yang ke-56, ya, bab yang ke-56 masih dalam pembahasan yang sama sebenarnya, tapi tambahannya di sini, ya, ya, sebagai tambahan dijelaskan di sini. Bab yang ke-56, pasal tentang al-ma'asi sababun fil uqubati syar'iyah. Ketika kita tadi berbicara tentang berbagai akibat perbuatan maksiat, sekarang kita berbicara tentang tema yang sebenarnya berbeda, masih nyambung dengan tema-tema sebelumnya, tapi sebuah tema baru, tambahan, bahwasannya perbuatan maksiat itu juga menyebabkan Islam sampai menetapkan adanya hukuman-hukuman syariat yang disebut dengan hudud. Fa'in lam tarda'ka hadihil uqubat, kalau akibat-akibat perbuatan dosa yang disebutkan tadi tidak bisa juga mencegah seseorang melakukan perbuatan dosa tadi, walam tajid laha ta'firan fi qalbik, tidak ada pengaruh dalam hati seseorang, fa'ahdirhul uqubata syar'iyah, maka gunakanlah hukuman-hukuman syariat. Nah, ini berlaku untuk dosa-dosa tertentu, tidak untuk semua dosa. Nanti akan disebutkan klasifikasinya. Dan tidak bisa sembarang orang melakukannya. Ini harus dilakukan oleh Al-Hukumatul Islamiyah, negara yang memberlakukan syariat Islam. Di sini bab ini ingin menjelaskan tentang fungsi daripada hukuman-hukuman syariat tadi. Allati syara'aha Allah wa rasuluhu 'alal jara'im, yaitu hukuman-hukuman syariat yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan terhadap perbuatan kriminal-kriminal tertentu. Kama qata'a al-yada fi sariqati thalathati darahim. Seperti hukuman potong tangan untuk maling yang mencuri lebih dari 3 dirham. Sesuatu yang harganya lebih dari 3 dirham. Ya. 1 dirham itu kira-kira 1/10 sampai 1/12 daripada 1 dinar. 1 dinar itu adalah 4 gram 1/4 emas. Kalau 1 gram emas itu taruhlah agak biar agak gampang hitungnya, dibikin 500 ribu gitu. Atau 600 ribu, maka 4 gram 1/4 itu sekitar hampir 2 juta setengah lah. 2 juta setengah. Kalau 1/10-nya kita ambil saja pendapat yang mengatakan 1/10, 1/10 dari 1 dinar itu 1 dirham kan? Ya, berarti 250 ribu itu 1 dirham. 3 kali 3 dirham berarti 750 ribu. Kira-kira segitu. Ya, kurang lebihnya segitulah. Itu harga dari khuzah. Khuzah itu helm besi. Ya, helm besi yang dipakai untuk berperang itu. Helm besi, helmet, ya, helmet, iron helmet itu disebut dengan khuzah. Ya. Jadi itu kira-kira harganya sekitar 3 dirham pada masa itu. Hukum potong tangan ditetapkan Islam untuk orang yang mencuri lebih dari 3 dirham. Fi makanin di tempat yang terjaga. Jadi kalau seseorang mencuri barang yang mahal tapi tergeletak di tengah jalan, di tempat terbuka, maka dia tidak bisa dihukumi dengan hukum potong tangan. Itu harus dilakukan dengan usaha. Tidak harus tertutup secara materi, secara fisik, tapi tertutup dalam arti terjaga gitu. Ya, termasuk di zaman sekarang ini orang yang mencuri dengan membobol rekening orang misalnya dan lain sebagainya, itu termasuk di antara mencuri sesuatu yang dijaga karena ada usaha. Itu termasuk mencuri yang dikenai hukuman ini. Kalau lebih dari 3 dirham dipotong tangannya. Nah, tapi kalau kurang dari 3 dirham tidak, atau mencuri barang-barang yang memang tidak dijaga. Ya, semua orang yang mau bisa ngambil kalau mau. Nah, orang yang mencuri dengan cara demikian tidak dipotong tangannya. Nah, ini kita bicara tentang hukum syariat di Mahkamah Islamiyah ya. Kita enggak berbicara tentang hukumnya di sini, tapi ini bagian dari bahwa Allah berusaha untuk memberikan efek jera dengan cara ini. Kama qata al-yada fi sariqati salasati darim, wa qata al-yada war-rijla, pemotong tangan dan kaki, fi qat'it tariq, untuk orang yang kerjanya membegal. Jadi orang yang merampok itu dalam Islam itu hukum potong tangan dan kaki. Tangan kanan sama kaki kiri. Nanti kalau dia begal lagi ya tangan kirinya dengan kaki kanannya. Ya, fi qat'it tariq ala ma'sumil mal wan nafs. Ketika orang itu membegal orang yang harta dan jiwanya itu terpelihara dalam syariat Islam. Wasyakil jalda bisaut, atau mencambuk kulit seseorang bisaut dengan cemeti, ala kalimati qadhafin bihal muhsan, ya, ala kalimatin qadhafa bihal muhsan, karena seseorang itu misalnya menuduh seorang wanita suci itu berzina, itu bisa dicambuk ya sama nina jaldah 80 kali. Aw qatarati khamrin yadkhilaha jawfahu, atau karena dia minum khamar itu juga bisa dihukum dengan cemeti. Wa qatalin bil hijarati asna qatlatin fi ilajil hasafa fi faraji haram, atau hukum rajam bagi orang yang melakukan perbuatan zina ya, bagi orang yang sudah muhsan, sudah pernah menikah. Wa khaffafa hadhihi al-uquba amman lam tatimma alaihi ni'matul ihsan bi 100 jaldah, bagi yang belum maka diringankan hukumnya menjadi 100 kali cambukan. Wa nafi sanatin an watanihi, kemudian dijauhkan dia dari negerinya, wa baladihi, ila biladil ghurbah, di tempat pengasingan. Wa farraqa baina ra'sil 'abdi wa badanihi idza waqa'a 'ala dhati rahimin muharram. Dan orang bisa dibunuh, dipenggal kepalanya ketika dia berzina dengan orang yang memiliki hubungan tali rahim, hubungan darah. autarakas sholah al-mafrudah, orang juga bisa dibunuh karena tidak mau menjalankan sholat lima waktu. Ya, itu dalam negara Islam ya, mereka disuruh bertobat, kalau tidak bisa dibunuh. Autakallama bikalimati kufrin, atau mengucapkan kata-kata kufur. Au amara biqatli man wati adzakaran mislahu, membunuh orang yang melakukan perbuatan homoseksual. Wa qatala al-maf'uli bihi, bahkan orang yang menjadi korbannya kalau suka sama suka pun ikut dibunuh juga. Wa amara biqatli man ata bahimah, Islam juga menyuruh orang yang melakukan perbuatan zina dengan binatang itu juga untuk dibunuh. Wa qatli bahimah ma'a, bahkan binatangnya pun harus ikut dibunuh. Wa azmun ala tahrik buyutil mutakhallifina an salati fil jamaah. Kemudian Nabi juga pernah melakukan tindakan membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak pernah mau ya salat jamaah. Ya, wa ghairi dzalika minal uqubat allati rattabaha ala jaraim, dan banyak sekali hukuman lain bagi orang yang melakukan perbuatan dosa atau kriminal. Wa ja'alaha bihikmatihi ala hasabid dawai. Nah, semua itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan timbangan pertama ala hasabid dawai ila tilkal jaraim. Dengan sejauh mana perbuatan tersebut memang disukai oleh hawa nafsu, ada dorongan hawa nafsunya. Wa hasabil wazi anha, dan sejauh mana jiwa kita itu menolak perbuatan tersebut. Jadi ada perbuatan dosa yang asalnya jiwa atau naluri kita enggak senang, dan ada yang secara naluriah kita itu senang. Ini akan kita lihat contohnya begini. Kenapa ditetapkan adanya hukum-hukum tadi? Sekali lagi, hukum-hukum tadi hanya diberlakukan di negara Islam saja. Jadi apabila tidak di negara Islam yang tidak memberlakukan itu, maka orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa tadi itu bertobat kepada Allah. Karena iqamatul hudud ya, termasuk dengan zina, termasuk nanti akan kita sebutkan ya, termasuk orang yang melakukan perbuatan zina itu adalah merupakan afdaliyah. Bagi orang yang melakukan perbuatan itu tidak diketahui orang lain, dia tidak berkewajiban untuk menyerahkan diri agar dihukum, bahkan di negara Islam. Tetapi ketika dia melakukan, itu keutamaan yang besar. Seperti kejadian Imra'ah Huza'ah. Imra'ah dari suku Huza'ah yang datang kepada Nabi, atakin Nabi Wahya Hubla, datang kepada Nabi dalam keadaan hamil. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah asabtu haddan, aku melakukan perbuatan zina, fa'akimhu aliyah, tegakkan atas diriku. Ya, itu ada proses. Ya, dalam beberapa riwayat, Nabi itu disebutkan berpaling, nggak mau nerima, berpaling, dia ngadu lagi, berpaling lagi, sampai tiga kali, baru yang keempatnya, Nabi berkata, betul, kamu mau dirajam, iya, betul mau dirajam, ya, karena kamu sedang hamil, disuruh rawat dulu, ya, sampai melahirkan, setelah melahirkan, disuruh dia menyusui lagi, sampai selesai penyusuannya, baru, benar, kamu mau ditegakkan, rajam, iya, dirajam. Jadi, berdasarkan hadis ini, para ulama, diantaranya Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari, mengatakan bahwa, menyerahkan diri, ketika seseorang melakukan perbuatan yang mengharuskan dirinya itu untuk dihukum, itu bukan kewajiban. Ketika dia ketangkap basah itu beda. Ya. Ketangkap basah dengan saksi-saksi yang nyata itu beda. Tapi orang yang melakukan perbuatan itu tanpa orang tahu, tidak berkewajiban datang. Karena kalau dia berkewajiban datang, Nabi itu gak akan berpaling. Ya. Gak akan berpaling. Oh, kamu mau dihukum? Ya sudah. Sini, biar kita hukum. Ternyata Nabi berpaling untuk menguji apakah dia mau atau tidak. Nah, itu demikian ya. Ya. Oleh sebab itu, ketika para sahabat mengecam wanita ini, Imra'ah Huza'ah ini, Nabi mengatakan, laqad tabat taubatan, dia telah melakukan perbuatan taubat. Ya. Lau wuzi'at, dalam satu riwayat, lau qusimat baina sab'in min ahli al-Madinah lawasi'atuhum. Dia telah melakukan perbuatan taubat, yang kalau taubat itu dibagikan, untuk 70 orang penghuni Madinah sekarang ini, itu para sahabat semua loh, itu cukup buat mereka semua. Itu taubatnya luar biasa. Apakah kamu melihat sesuatu yang lebih mulia, ara'aita afdal, dari seseorang yang jadat binafsiha lillah, orang yang menyerahkan dirinya pasrah kepada Allah, ada enggak yang lebih hebat dari itu? Ya, jadi dengan dalil ini para ulama menjelaskan demikian. Ya, sekali lagi, ini hanya diterapkan di negara-negara Islam. Bahkan di negara Islam sekalipun, orang yang melakukan perbuatan salah tadi itu tidak berkewajiban mengadu. Kewajibannya hanya taubat kepada Allah. Tapi kalau dia ketangkap basah, itu persoalan beda. Ya, maka hukum yang berlaku buat mereka. Oke, kita kembalikan di sini. Perbuatan dosa itu ada yang ada dorongan jiwa dan nafsu kita, dan ada yang jiwa kita sebenarnya jijik. فَمَا كَانَ الْوَازِئُ عَنْهُ طَبْعِيًّا, walaisa fittiba'i da'in ilaihi. Kalau seandainya secara naluri kita tuh jijik sama perbuatan itu, walaisa fittiba, dan jiwa kita, tabiat kita tuh enggak senang melakukannya, ittafa fihi bitahrim, maka cukup di dalam Islam itu diharamkan saja, enggak ada hukuman dunianya. Ma'a ta'zir, kalaupun ada, itu namanya ta'zir. Ya, semacam hukum penjara gitu loh, ya. Ya, kalau pecut-pecut ringan gitu. Tidak sampai hukuman hudud seperti yang diterapkan tadi. Walam yatarattab alaihi haddan, tidak ada hukum hudud yang ditetapkan bagi orang tersebut. Jadi kalau ada hukum itu bergantung kebijakan sajalah. Ya. Kalau mau diberikan efek jera, diberikan efek jera dalam bentuk yang lain, bukan dalam bentuk hudud. Contohnya orang yang melakukan perbuatan jelek yang tidak ada dorongan dari jiwanya, ka akli roji, orang yang makan kotoran, maaf ya, makanan kotoran, ya. Kotoran manusia, kotoran binatang, ya. Wasur bidam, orang yang minum darah, wa akli naita, orang yang makan bangkai, ini sesuatu yang jiwa kita nggak ada dorong untuk melakukannya gitu. Perbuatan yang secara asal menjijikkan, kalau ada orang melakukan itu, justru dia tidak akan dikenakan had. Dia hanya akan berdosa kepada Allah, wajib bertobat kepada Allah. Kalaupun dihukum, hukuman mungkin penjara atau hukuman pengucilan sementara dan lain sebagainya. Itu hukuman yang bergantung kebijakan pemerintah yang ada. Tidak ditegakkan had. Kenapa? Karena pada hasilnya itu tidak disenangi oleh nafsu. Wa ma kana fi ittiba'i da'in. Tapi kalau ada dorongan dari jiwa orang untuk melakukannya, rattaba 'alaihi min al-'uqubati bi qadri mafsadatihi, maka akan diberlakukan had, hukuman khusus dalam Islam sesuai dengan tingkat kerusakannya. Wa bi qadri da'i tab'i ilai, bergantung dorongan jiwa. Jadi kenapa itu ditetapkan? Karena kalau enggak begitu akan banyak orang yang melakukan gitu. Karena ngambil harta orang lain itu kan enak. Korupsi itu kan enak gitu loh. Jadi orang dapat duit, enggak kerja dapat duit banyak, itu kan enak. Ya, perbuatan-perbuatan yang enak yang jiwa kita itu senang gitu. Ini harus diberikan hukuman bagi orang yang melakukannya agar ada efek jera. Karena kalau enggak banyak yang nyontoh. Tapi kalau perbuatan sudah menjijikkan, ya orang juga enggak mau melakukannya kecuali dengan alasan-alasan yang sangat spesifik sekali gitu. Enggak akan dengan mudah ditiru orang lain, enggak. Gitu. Tapi kalau emang udah disenengin oleh hawa nafsu kita, banyak orang yang akan niru. Makanya perlu diberikan efek jera, kira-kira seperti itu. Walihada lamma kana da'ittiba'i ila walihada lamma kana da'ittiba'i ila zina min aqwad dawa'i. Oleh sebab itu, karena dorongan orang misalnya untuk berbuat zina, itu sangat kuat, setiap orang itu punya dorongan itu. Karat uqubatuhul uzma, maka diberikan juga hukuman yang berat. Min asna'il qatalat, seperti rajam, ya. Bahkan itu dilakukan dengan cara yang ngeri gitu ya, wa azamiha. Wa uqubatuhus sahlah a'la anwa'il jalad, dan hukuman paling ringannya adalah dijilid atau dicambuk. Ma'a ziyadati taghrib, ditambah dengan pengucilan, ya, pengasingan. Walamma kanat jarimatul liwat fiha al-amran, begitu juga homoseksualitas itu mengandung dua unsur keburukan itu secara langsung. Kana hadduhu al-qatl bikulli hal, maka pelaku dan korbannya yang sama-sama rela melakukannya juga harus dibunuh bareng-bareng. Walamma kana da'is saliqa qawiyan, karena dorongan orang untuk mencuri itu kan kuat. Wa mafsaduha kadzalika quti'a bihal yad, maka bisa dihukum potong tangan. Bahkan bila mencurinya itu keterlaluan, bisa diberikan hukuman yang lebih berat dari sekadar itu, ya. Karena mencuri dengan jumlah yang di atas 3 dirham saya potong tangan, apalagi yang jumlahnya lipatan ribuan kali lipat, atau bahkan jutaan kali lipat, atau bahkan miliaran kali lipat, bisa dibayangkan. Maka bisa diberlakukan hukum yang lebih berat lagi, ya, ziyadatan alal hudud. Wa ta'ammal hikmatahu fi ifsadil adu fi ifsadil udwi ma fi ifsadil udwi allazi bashara al abdu bihil jinaya. Coba perhatikan, ketika hikmah Allah Subhanahu wa taala merusak organ tubuh yang memang digunakan untuk berbuat kriminal, kama afsada ala qati at-tariq yadahu wa rijlah, ya, orang yang merampok, membegal gitu ya, mencuri tapi dengan paksa, itu bisa dipotong tangan dan kakinya. Karena keduanya itu adalah alat dia untuk melakukan pembegalan. Bukan hanya tangan tapi juga kaki. walam yufsid alal qadhif lisanahu alladhi janabihi. Tapi orang yang memfitnah wanita yang suci, memfitnah berzina, kenapa tidak dipotong lidahnya? Padahal lidahnya yang berbuat salah. Idh mafsadat mafsadatu qat'ihi tazidu ala mafsadatil jinayah. Ya. Wala tablughuha faqtafa min dhalika bi ilami jami'i badanihi bil jilid. Ya. Jadi kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatannya tadi, ya. Kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan tadi itu sangat luar biasa gitu loh. Ya. Itu bisa menyebabkan orang tersebut, ya kalau salah-salah orang yang dituduh berzina, nanti bisa dia dirajam, kan bahaya sekali. Oleh sebab itu bukan hanya lidah, bukan lidah yang dihukum, tapi anggota tubuh, apa tubuhnya semuanya yang dipecutin, ya. Tubuhnya semuanya yang dipecutin, ya. Karena sekali lagi fakta fa min dzalika bi ilami jami' ibadanihi bil jilid, dicukupkan dengan menyakiti seluruh badannya, ya. Jadi alasannya adalah karena perbuatan yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang bisa menyebabkan orang itu dihukum dengan rajam. Tetapi kalau tuduhan itu benar, maka dia telah menegakkan syariah Islam, gitu loh. Kalau tuduhan itu benar, maka dia bisa menegakkan syariah Islam. Orang yang tidak ketahuan berzina akhirnya ketahuan dengan saksi-saksi mata seperti yang disebutkan dalam syariat Islam. Maka orang tersebut dihukum dengan hukuman yang berbeda, ya, dihukum dengan hukuman yang berbeda, yaitu dengan dijilid badannya. Fa in qila fa hal afsada ala zani farjahu. Ya, kenapa orang yang bermaksiat, maaf ya, tidak dihukum dengan dipotong bagian kemaluannya misalnya. Qila la liwujuh, karena berbagai macam alasan. Pertama, anna mafsadata dzalikan tazidu ala mafsadatil jinayah idz fihi qat'un nasl. Ini bukan hanya persoalan maaf organ tubuh yang melakukan perbuatan dosa seperti mencuri, tetapi menimbulkan berbagai bentuk mudarat lain seperti hancurnya keturunan, ya, wata'ariduhu lil halak, ya, menyebabkan orang tersebut itu mengalami kehancuran dalam hidupnya. Yang kedua, annal faraja udwun mastur. Yang kedua, maaf, ya, kelamin itu adalah organ tubuh yang tersembunyi, nggak dilihat orang. Tujuan kenapa dipotong tangan kan supaya tangannya itu dipotong, nanti orang tahu, oh dia suka mencuri. Nanti kalau kamu mencuri seperti dia. Jadi ada efek jera bagi orang lain yang tidak melakukan. Karena ini organ tubuh yang tersembunyi, dipotong pun orang gak ada yang lihat. Jadi itu tidak tidak bisa menimbulkan efek jera seperti yang bisa terjadi pada hal yang lain. Wa annal faraja udwun masturun la yahsulu biqatihi maqsudul haddi. Ya, tujuan daripada ditegakkannya syariat itu tidak berlaku. Minar rad'i wa zazri, untuk menimbulkan efek jera. Li amsarihi minal junat, kepada orang lain yang melakukan perbuatan maksiat yang sama. Bi khilafi qat'il yadi, berbeda dengan orang yang mencuri yang dipotong tangannya. Yang ketiga, annahu idza qata'a yadahu abqalahu yadan ukhra. Kalau toh dipotong tangannya, dia masih punya tangan lain kan untuk bekerja, ya. Tu'awwidu anha bi khilafil farad, berbeda dengan kelamin yang sudah dipotong ya sudah enggak bisa melakukan lagi. Artinya itu unsur-unsur humanism, ya, kemanusiaan yang diperlakukan. Bagaimanapun orang yang mencuri, ya, dia masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Ya, kalau tangan kanan yang dipotong, toh dia masih ada tangan kiri untuk bekerja. Tapi kalau dia melakukan lagi, baru dipotong lagi, ya, karena berarti dia tidak merasa menyesal dengan apa yang terjadi pada dirinya. Maka dia perlu diberikan ganjaran yang lebih berat lagi. Yang keempat, annalazzata zina ammat jami'al badan. Kelezatan zina itu dirasakan oleh seluruh tubuh. Fakanal ahsan anta umal uqubah jami al badan, maka hukumannya pun harus menyeluruh seluruh tubuh. Wadzalika aula min takhsisiha bi bud'atin minhu, itu lebih tepat dibandingkan dengan hukuman yang hanya diberlakukan pada satu organ tubuh saja. Fa uqubatu syari' ja'at ala atamil wujuh, yang jelas hukuman-hukuman syariat itu ditetapkan dengan cara yang paling paripurna, ya, wa awfaqiha lil aql, ya, paling logis, wa aqwamiha lil maslahah, dan paling bisa menyelamatkan kemaslahatan manusia. Wal maksud di sini anna dzunub imma ayyatarattab 'alaiha al-'uqubatu syar'iyyah aw al-qadariyyah aw yajma'uha Allah Subhanahu wa ta'ala lil 'abdi wa qad yarfa'uha amman taba wa ahsan. Intinya bahwa perbuatan dosa itu bisa menyebabkan orang itu terkena dua hukuman. Hukuman secara qadariyyah, secara takdir, misalnya dia menjadi hilang apa namanya, rasa malu di dalam dirinya, ya, semakin dekat dia dengan perbuatan maksiat, jauh dari malaikat, dekat dengan setan. Ini hukuman-hukuman yang bersifat qadariyah dari Allah, ditetapkan dari Allah secara qadariyah. Dan ada hukum yang ditetapkan berdasarkan syariat, seperti tadi, potong tangan dan lain sebagainya bagi pelaku dosa tertentu. Dan kadang-kadang orang mendapatkan dua-duanya, dan kadang-kadang hanya satu di antaranya saja. Ada yang hanya mendapatkan hukuman syariat saja, ya, sementara apa namanya, hukuman-hukuman yang lain dia tidak dapat. Kadang-kadang ada hukuman lain dari Allah, Allah berikan langsung kepadanya, sementara manusia tidak menegakkan apa namanya, syariat terhadap dirinya. Jadi ada di antara orang yang banyak perbuatan dosa, tapi diberikan hukuman dunianya itu hanya sekadarnya saja, kemudian diberikan nanti di akhirat. Ada yang diberikan hukuman di dunia, kemudian di akhirat jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala secara total. Ada orang yang di dunia tidak diberikan hukuman banyak atas perbuatan maksiat yang dia lakukan, ya, tetapi dia tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia melakukan perbuatan-perbuatan baik yang nilainya sangat luar biasa. Atau karena ada orang yang mendoakan dirinya. Ya, atau karena adanya syafaat, atau karena hal-hal lain sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas hukuman-hukuman atas pelaku dosa itu pasti, ya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman kepada orang-orang yang berbuat dosa dengan cara-cara yang telah ditetapkan. Adanya iqamatul hudud, ditegakkannya hukuman dalam syariat Islam, itu sebenarnya adalah untuk menimbulkan efek jera. Terlihat sangat sangat apa namanya, sangat mengerikan. Tapi wafil qisati hayatun li ulil albab. Bagi orang yang sadar, hukuman qisas itu adalah kehidupan, bukan kematian. Karena ketika orang membunuh, kemudian dia dihukum bunuh. Ingatlah, hukum bunuh itu kan ada dua. Ya. Hukum bunuh itu bisa dilakukan dan bisa diganti dengan diat. Kalau keluarganya nggak nerima, ya, ahli warisnya semua nggak nerima, ya udah dia dihukum bunuh ketika dia membunuh dengan sengaja. Tapi kalau dia diampuni, kan dia bisa menggantinya dengan diat. Tapi setidaknya adanya potensi hukuman mati ini, mungkin bagi orang yang satu ini hilang sudah. Dia bisa bertobat, kemudian dia dihukum, dia diampuni di sisi Allah Subhanahu wa taala, urusannya kan selesai. Tapi di hadapan manusia dia menciptakan kehidupan. Karena banyak orang yang hidupnya akan terjaga dengan adanya syariat ini. Orang enggak sembarangan bunuh orang, itu istilahnya begitu. Karena orang sadar kalau membunuh dia akan dibunuh juga. Jadi hati-hati. Ya. Demikian juga mencuri gitu loh. Kalau hukuman potong tangan berlaku, orang korupsi nih, ya, sekali jumlah sedikit aja korupsi, hukum potong tangan minimal hukuman potong tangan. Si fulan koruptor, dia sendiri malu, orang lain juga akan malu, ya. Orang nggak mau akhirnya ketahuan, kenapa kamu dipotong, karena kecelakaan? Enggak, oh ternyata karena perbuatan dosa, kan bikin malu, ya, sehingga akhirnya akan menimbulkan efek jera, ya. Kelihatan ini mengerikan, kelihatannya mengerikan, tapi ketahuilah, mencuri itu dimulai dari sedikit. Tapi akan menjadi bukit. Maka saya sebutkan tadi, di atas tiga dia akan dipotong tangan, tapi hukuman bisa saja ditambah dengan takzir dan lain sebagainya sesuai dengan kemaslahatan yang ada. Karena mencuri itu bisa sedikit, bisa banyak. Dan ketika orang mencuri dalam jumlah banyak, itu bisa merupakan kematian bagi banyak orang. Berapa banyak orang yang mati kelaparan, berapa banyak orang yang mati sakit tidak tersembuhkan. Kenapa? Karena pemerintah tidak memiliki dana. Yang dana itu sudah dirampas oleh para koruptor. Ya? Maka wajar kalau koruptor-koruptor itu diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Untuk memberikan efek jera, itu di dalam Islam. Ya? Di dalam Islam itu memberikan efek jera, karena mencuri ini kalau dibiarkan, ya, dia akan semakin berkembang. Dia bukan sekedar akan menghilangkan harta, tapi menghilangkan nyawa loh. Ya. Kalau yang dicuri itu adalah obat-obatan yang seharusnya digunakan untuk mengobati banyak orang, kalau itu adalah serum atau vaksin yang akan digunakan untuk menyelamatkan nyawa orang, kalau itu adalah harta, ya, dan uang yang akan digunakan untuk mengobati orang-orang sakit, akan menyelamatkan orang dari kemiskinan dan lain sebagainya, apakah itu tidak membunuh? Ya, bahkan mencuri bisa menjadi sababun ilal qatlil jama'i, bisa menjadi sebab terjadinya proses pembunuhan massal secara tanpa disadari. Proses pembunuhan massal secara tanpa disadari. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada hari yang akan datang. Wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.